Kadu nanti dengan senyumannya, keretanya berkilat, pakaiannya termahal. Jikalau hati lemah, pastikan berpikat. Mungkin si pemuda itu menyangka aku tak tahu. Dialah hebat sekali wajah senaraganya, tapi sayang oh sayang aku tak tergoda. Sekali wajah segalanya, tapi sayang oh sayang aku tak tergoda.